Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Bang David dan teman-teman yang lainnya, sehat semua ya? Halo, Kiban, Inan, Buhabah, Bang David. Alhamdulillah sehat Ustaz. Hanya sinyal timbul tenggelam Ustaz. Sinyal ya? Masya Allah. Sinyal atau memang paketnya data udah mau habis, Bang? Data alhamdulillah berjalan. Baik-baik, Bang. Kita lanjutkan pelajaran kita. Barakallahu fikum. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatin lahi sakhitallahu alayhi wa askhata alayhi an-nas rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mencari cinta keridhaan manusia, cinta Allah Jalla wa'ala dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah akan cinta kepadanya dan Allah akan membuat manusia ikut mencintainya. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaih. Akan tetapi barang siapa yang mencari cinta manusia dengan kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ikut murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global. Yang pertama, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariqa alladhi yahsulu bihi ridhan nas wa ridhallahi wa ridhan nas wa at-tariqa alladhi yahsulu bihi sukhthullahi wa sukhthun nas. وذلك أن الناس لقصور معرفة بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيها صلاحهما عاجلا وآجلا. وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف مزعزع الإيمان. فالمؤمن يؤثر رضا الله على رضا الناس فيستمر مع شرع الله لا تأخذه في الله لومة لائم فيتولاه الله بنصره لأنه قد اتقى الله. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومزعزع الإيمان يؤثر رضا الناس على رضا الله فيحقق لهم مطلوبهم وإن كان مخالفا لما شرعه الله. وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخف الله وسيعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما ولا يغنو عنه من الله شيئا فضر نفسه وضر من أراد نفعه بمعصية له. Makna hadis di atas secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan jalan untuk memperoleh cinta Allah dan cinta manusia, dan ini sesuatu yang pasti diinginkan oleh setiap orang. Setiap hamba pasti ingin dicintai oleh Allah, dan juga secara keumuman manusia juga ingin dicintai oleh manusia. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jalan untuk memperoleh cinta Allah dan cinta manusia. Yang kedua, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita jalan yang dapat menjerumuskan manusia, seorang hamba, ke dalam kemurkaan Allah dan kemurkaan manusia terhadapnya karena Allah telah murka kepadanya. Karena manusia liqusuri ma'rifatihim bil awaqib. Manusia karena kedangkalan mereka, kedangkalan pengetahuan mereka terhadap akibat suatu perbuatan, dan juga mudahnya mereka terpengaruh dengan nilai-nilai dunia, seringkali keinginan mereka itu bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Padahal syariat Allah Jalla wa'ala merupakan sumber kebahagiaan, sumber kebaikan dan sumber kesuksesan dunia dan akhirat mereka. Tatkala dia ingin menjalankan syariat Allah, dia harus berhadapan dengan celaan dan sikap manusia terhadapnya. Atau sebaliknya, apabila dia ingin memperoleh cinta dan pujian manusia, maka dia akan berhadapan dengan syariat Allah Jalla wa'ala yang harus ia langgar. Maka di kondisi yang seperti ini akan terlihat beda mukmin yang kuat imannya dengan mukmin yang guncang imannya. Seorang mukmin yang kokoh imannya, dia akan lebih mengutamakan cinta Allah Jalla wa'ala daripada cinta manusia, sehingga dia tetap menjalankan syariat Allah Jalla wa'ala sekalipun ia akan dicela oleh manusia. Dia tidak akan meninggalkan agama Allah karena celaan manusia, sehingga Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai walinya. Selalu Allah tolong, selalu Allah jaga, karena ia telah bertakwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا, dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya solusi dalam semua permasalahan. At-Talaq ayat kedua. Namun di sini saya ingin ingatkan, takwa menjamin solusi dalam terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Tetapi takwa bukanlah jaminan untuk hidup tanpa ujian dari Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi takwa merupakan sumber solusi, sumber jalan keluar dan jaminan untuk setiap permasalahan yang menimpa seorang hamba. Namun jangan sampai seorang hamba mengira bahwa dengan takwa dia tidak akan pernah punya masalah lagi, tidak akan pernah mendapatkan ujian lagi. Kenapa? Karena takwa adalah jaminan solusi untuk setiap permasalahan, bukan jaminan untuk hidup tanpa ujian. Nah, karena ujian merupakan sunnatullah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya. Adapun orang mukmin yang muza'za'al iman, yang guncang imannya, yang lemah imannya, dia akan lebih mengutamakan cinta manusia daripada cinta Allah, sehingga ia rela melaksanakan keinginan mereka sekalipun dia harus melanggar syariat Allah Jalla wa'ala. Sejatinya ia telah menyelisihi, dia telah takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah. Buktinya dia lebih memilih cinta manusia daripada cinta Allah. Demi merealisasikan keinginan dan tuntutan manusia, dia rela melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Sebab dia bersikap demikian untuk mendapatkan pujian dan sanjungan mereka. Akan tetapi di dalam hadis ini Nabi sebutkan justru yang akan didapatkan sebaliknya. Dia mengutamakan cinta manusia dan keinginan manusia dengan melanggar agama Allah, tujuannya agar dicintai dan diridhai oleh mereka. Tetapi yang akan dia dapatkan justru sebaliknya. Kenapa? Karena apabila seorang hamba melanggar agama Allah Jalla wa'ala demi meraih cinta manusia, Allah akan murka kepadanya. Dan apabila Allah telah murka kepadanya, maka Allah akan membuat manusia ikut murka kepadanya. وَلَا يُغْنُ عَنُهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, dan manusia tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun untuknya dari Allah Jalla wa'ala. Tidak akan mampu mencegah azab Allah darinya. Sehingga akhirnya dharra nafsahu wa dharra man arada naf'ahu bi ma'siyatillah. Dia merugikan dirinya sendiri dan orang-orang lain yang ingin dia berikan manfaat kepada mereka karena telah bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Qala munasabatul hadithi lilbab. Sebab hadis ini disebutkan di dalam bab ini, bab yang membahas rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala yang merupakan inti sari tauhid dan bukti keimanan seorang hamba, dan tidak bolehnya takut kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan apabila takut yang diberikan kepada Allah itu diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan dari seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Wa munasabatul hadith lil bab anna fihi wujuba khasyatillah wa taqdimi ridahu ala ridal makhluq. Karena di dalam hadith ini terdapat penjelasan wajibnya seorang hamba takut kepada Allah Jalla wa Ala, takut yang dibangun di atas pengagungan, penghinaan diri kepadanya, takut dari hatinya dimanapun ia berada, dia takut kepadanya karena ia tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan tiada sesuatu yang terluput dari ilmu Allah Jalla wa Ala. Dan karena Allah, hanya Allah lah yang mampu memberikan mudarat dan manfaat. Wa taqdimi ridahu ala ridal makhluq. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan kepada kita wajibnya kita mengedepankan, memprioritaskan cinta Allah daripada cinta makhluk. Oleh karenanya hadis ini disebutkan oleh beliau di dalam bab ini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala ma yustafadu min al-hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqih. Kewajiban takut kepada Allah Jalla wa Ala dan mengedepankan cintanya daripada cinta seluruh makhluknya. Yang kedua, bayanu uqubati man athara dhinnasi ala ridhallah. Hadis ini menjelaskan uqubah, sanksi yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada orang-orang yang mengedepankan, memprioritaskan, mengutamakan cinta manusia daripada cinta Allah Jalla wa'ala. Dan ini hal yang hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita dan anak keturunan kita, agar mereka tidak diperbudakkan oleh keinginan dan pujian manusia. Karena seringkali di antara manusia melanggar agama Allah Jalla wa'ala untuk memperoleh cinta dan pujian manusia. Karena pujian dan sanjungan manusia yang ingin dia peroleh, dia rela melakukan kesyirikan, dia melakukan sebuah bid'ah yang telah ia ketahui itu bid'ah. Bahkan lebih buruk dari itu, dia bukan sekedar melakukan syirik dan bid'ah, dia mulai mengeluarkan argumen-argumennya untuk membenarkan suatu ritual syirik, untuk membenarkan suatu ritual bid'ah bahwa itu bukanlah bid'ah, untuk membenarkan suatu hal yang haram bahwa itu bukan hal yang haram. Demi apa? Demi memperoleh pujian jamaahnya. Ya, agar dia dipuji sebagai ustaz yang paling hikmah dakwahnya, ya, dan sebagainya. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita uqubatu man uqubati man athara ridannasi ala ridallah. Penjelasan bahwa Allah Jalla wa Ala akan memberikan sanksi terhadap orang yang mengutamakan cinta manusia daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sanksinya? Sanksinya Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat makhluknya ikut murka kepadanya. Lalu, kenapa kita rela melanggar agama Allah Jalla wa Ala, rela meninggalkan tauhid sehingga melakukan syirik, rela meninggalkan sunnah sehingga melakukan bid'ah, rela meninggalkan suatu ibadah sehingga melakukan maksiat untuk mendapatkan pujian sanjungan dari manusia dan khawatir terhadap celaan mereka. Sedangkan ya, apabila Allah Jalla wa'ala telah murka kepada kita, Allah akan membuat makhluknya ikut murka kepadanya. Dan Allah tidak akan murka kepada seorang hamba kecuali karena pelanggarannya terhadap agama Allah Jalla wa'ala, karena dia melakukan kesyirikan, karena dia melakukan kebinaan atau melakukan maksiat kepadanya dan tidak bertobat kepadanya. Nah, dan andai kata pun kita mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, berapa lama sih mereka akan memuji kita? Ya kan? Ini yang pertama. Berapa lama sih? Terkadang ya, ada usia pujian. Andai kata pujian manusia itu boleh kita berikan usia, ya, usia pujian manusia untuk kita itu terkadang hanya 1 menit. Ya. Lalu apa yang membuat kita bahagia? Kita hanya dipuji dalam 1 menit atau bahkan dalam 1 jam. Setelah itu kita mulai dibuli lagi oleh mereka. Orang yang memuji kita di pagi hari, dia pula yang membenci kita di sore harinya, atau bahkan sebaliknya. Dan andai kata pun mereka memuji dan mencintai kita seumur hidup kita dan seumur hidup mereka, Tetapi mereka, pujian mereka bukan karena kita bertakwa kepada Allah, namun justru karena kita melanggar agama Allah. Maka manfaat apakah yang akan kita peroleh dari cinta dan pujian mereka tersebut? Demi Allah, tiada manfaat sedikit pun yang kita peroleh. Tidak untuk di dunia kita dan tidak pula untuk akhirat kita. Nah, dan andai kata pun kita memperoleh kemanfaatan duniawiyah dari pujian dan sanjungan manusia kepada kita dengan pelanggaran agama yang kita lakukan, maka itu semuanya akan sia-sia, akan sirna, dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta, mencintai, saling kasih, mengasihi, saling bahu-membahu di dunia ini yang bukan karena Allah, bukan karena nilai-nilai takwa di antara mereka, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan pada hari kiamat, akan saling bermusuhan di antara mereka. Pimpinan akan saling bermusuhan dengan bawahannya. Seorang ayah akan bermusuhan dengan anaknya, seorang ibu akan bermusuhan dengan anaknya, anak-anak dengan saudara-saudaranya, istri seorang wanita akan bermusuhan dengan suaminya, dan sebaliknya, dan seterusnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang saling cinta, mencintai di antara mereka, saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong di antara mereka karena nilai-nilai takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Syekh ingatkan kita dengan faedah yang ketiga, wujubu tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaih. Wajibnya seorang hamba bertawakal kepada Allah dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa beliau ingatkan kita dengan hal ini? Karena tidaklah manusia ini melanggar agama Allah Jalla wa'ala, rela melakukan kesyirikan setelah ia mengetahui tentang syirik, rela melakukan kebid'ahan setelah ia memahami bahayanya bid'ah, rela melakukan maksiat-maksiat yang Allah haramkan, melainkan karena kurangnya tawakal dia kepada Allah, kurangnya iman dia kepada Allah, sehingga dia rela melanggar agama Allah Jalla wa'ala demi meraih cinta dan pujian manusia. Kalau dia seorang hamba yang benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan memperbudakkan dirinya kepada manusia, karena ia tahu kebaikan keburukan itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dia ada di tangan Allah, rezeki dia ada di tangan Allah, kemuliaan dia ada di tangan Allah, kehinaan dia pun ada di tangan Allah Jalla wa'ala, kematian, kehidupan di tangan Allah, syurga, neraka di tangan Allah, azab kubur dan nikmat kubur di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan jika Allah telah berkehendak, Allah hanya dengan menyatakan kun fayakun, tiada yang mampu mencegah Allah Jalla wa'ala dari keinginannya. Oleh karena yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk memanjatkan sebuah doa yang tertera di dalam surat Ali Imran, sebuah doa yang merupakan intisari tawakal seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sebuah doa yang kandungannya adalah intisari tawakal seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Itu doa, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, malikal mulk, maharaja, tu'til mulka man tasha'u, engkau lah yang akan memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau lah yang akan mencabut suatu kekuasaan, suatu kerajaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Siapa yang pernah memprediksi raja Persia yang paling kejam, yang cukup bengis, di antara bentuk kebengisan dan kekejamannya, kalau dia menyiksa seseorang, cara dia menyiksa adalah memasukkan orang tersebut ke dalam wajan yang sudah dipenuhi minyak yang mendidih. dan dia orang yang merobek-robek surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada yang memprediksi bahwa yang menebas lehernya dan mengambil alih kekuasaan darinya adalah anak kandungnya sendiri. Ini menerangkan kepada kita bahwa kerajaan dan kekuasaan itu semata-mata milik Allah. Allah akan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah akan mencabutnya dari siapa saja yang Ia kehendaki. Watu'izu man tasha', engkau akan memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Watu'zillu man tasha', dan engkau akan merendahkan siapa saja yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Kita ingin memperoleh kebaikan dan dunia dan akhirat, maka meminta dan menghadaplah kepada Allah. Biadikal khair, karena seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi lagi rasul, makhluk Allah yang paling sempurna merealisasikan ubudiahnya kepada Allah, yang paling sempurna tawakalnya, paling sempurna takutnya kepada Allah, yang paling sempurna takwanya kepada Allah, yang paling jauh dari kecondongan terhadap dunia, tetapi masih diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan firman-Nya, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. Kemudian kami menjadikan engkau di atas syariat kami, maka ikutilah olehmu syariat kami ini. Ikutilah tauhid, tinggalkan syirik. Ikutilah sunnah, tinggalkanlah bid'ah. Ikutilah ibadah, lakukanlah ibadah dan tinggalkan maksiat kepada Allah. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Karena seringkali manusia ini melanggar agama Allah, meninggalkan tauhid, melakukan syirik, meninggalkan sunnah, sehingga melakukan bid'ah atau meninggalkan ibadah kepada Allah, kemudian melakukan maksiat kepada Allah karena ingin memenuhi keinginan dan tuntutan manusia, tidak ingin dicela, tidak ingin dibuli oleh mereka. Maka Allah ingatkan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah demi kecintaan manusia yang tidak mengetahui keutamaan tauhid, keutamaan sunnah dan keutamaan ibadah, kita rela melakukan syirik, bid'ah dan maksiat kepada Allah? Sungguh ini sebuah kerugian dan kehinaan yang Allah timpakan kepada kita. Innahum la yughnu 'anka min Allahi syai'a, karena sesungguhnya manusia itu sebanyak apapun mereka, sekuat apapun mereka, dan apapun yang ada di tangan mereka, mereka tidak akan mampu mencegah engkau dari Allah sedikit pun. Bahkan terkadang dalam hal yang mereka mampu melakukannya saja, mereka tidak mau memberikannya untuk kita. Betul? Ya. Ada orang yang terkadang gara-gara dia atau demi pujian dan sanjungan dia, kita rela melanggar agama Allah. Tapi pas kita ngutang 10 ribu, uang 10 ribu aja dia kagak mau ngasih. Ya. Uang 20 ribu aja gak mau dia pinjamkan untuk kita. Beras sekilo aja gak mau dia pinjamkan untuk kita. Itu dalam hal yang dia mampu melakukannya, tetapi tidak mau dia lakukan untuk kita. Apalagi dalam hal-hal yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka kenapa kita rela melanggar agama Allah demi cinta dan pujian makhluk yang begitu lemah, yang sekuat-kuatnya mereka, sebanyak-banyaknya mereka, dan sehebat-hebat mereka? La yughnu 'anka min Allahi syai'a, mereka tidak akan mampu mencegah engkau dari Allah Jalla wa'ala, atau mencegah adab Allah kepadamu. Nah, maka saya ingatkan kita, wujubu tawakkul 'ala Allah wal i'timadi 'alaih, wajib kita bertawakal dan bersandar, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kelemahan tawakal menyebabkan seseorang itu diperbudakkan oleh kecintaan dan pujian manusia. Nah, lebay dan alay itu keluar dari seorang yang lemah tawakal, orang yang mudah baper dengan pujian dan senyuman, atau jalan manusia ya, itu disebabkan karena kelemahan tawakal. Adapun seorang yang tawakal kepada Allah, yang selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah, cinta dan jalan manusia tidak akan merubahkan kondisi dia di jalan yang menuju Allah Jalla wa'ala. Dicintai atau tidak oleh manusia, dia akan berusaha semampu mungkin untuk menjalankan perintah Allah, berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, menjalankan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dan Allah anjurkan, dan dia akan meninggalkan syirik, bidah dan maksiat yang Allah haramkan. Naam. Yang keempat, bayanu ma fi taqdimi ridallahi min al-awaqibil hamidah wa ma fi taqdimi ridan nasi ala ridallahi min al-awaqibis sayyi'ah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas menjelaskan kepada kita buah yang indah dari mengedepankan cinta Allah di atas cinta manusia, bahwa jika seorang hamba mengutamakan cinta Allah di atas cinta manusia sehingga dia tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan manusia, sekalipun dia akan dicela dan dibuli oleh manusia, Allah akan cinta kepadanya. Dan apabila Allah cinta kepadanya, maka Allah akan membuat hamba-hambanya mencintainya. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahman. Beriman dan beramal salih itu akan diberikan cinta oleh Allah. Allah cinta kepada mereka, para malaikat cinta kepada mereka, dan hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal salih juga akan cinta kepada mereka. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengutamakan cinta manusia ketimbang cinta Allah, sehingga dia rela melanggar agama Allah demi memperoleh cinta dan pujian mereka, Allah Jalla wa'ala justru memberikan sanksi yang bertentangan dengan cita-citanya tersebut. Justru sebab itu dia akan dimurkai oleh manusia, karena Allah telah murka kepadanya. Karena tiada yang mampu mencintai seseorang atau membuat orang lain cinta kepadanya jika Allah telah murka kepadanya. Andai kata ada yang mencintainya, maka itu adalah kecintaan yang semu lagi menipu, yang akan sirna dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak, serta malapetaka terhadap mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahabbahu Jibril thumma yunadi Jibril ahla samaa faqala innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbahu ahlus samaa thumma yuwad'u lahu al-qabul fil 'ard. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, jika mencintai seorang hamba, ia memanggil malaikat Jibril, malaikat yang paling agung di sisi Allah, malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat yang paling dicintai oleh Allah, malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Allah berfirman kepadanya, wahai Jibril, aku telah mencintai si fulan, disebutkan namanya, dan tidaklah seorang hamba itu dicintai oleh Allah secara umum melainkan karena keimanan dan amal salehnya. Maka cintailah oleh hambaku tersebut. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril alaihi salam memanggil seluruh penduduk langit, para malaikat yang ada di langit. Tahukah kita jumlah malaikat yang ada di langit? Demi Allah, tiada yang mengetahui banyaknya mereka kecuali Allah Jalla wa'ala. Sebagai gambaran banyaknya jumlah malaikat di langit, dalam riwayat Nabi yang sahih, Nabi menyebutkan setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit dunia silih berganti. Yang telah masuk tidak akan pernah ya keluar atau kemudian masuk kembali. Setiap hari 70 ribu malaikat ya baru masuk ke dalam Baitul Ma'mur sampai terjadi hari kiamat. Nabi juga bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah raki'un aw qa'imun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di atas langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud untuk Allah Jalla wa'ala. andai kata tiada yang mencintai kita karena kita berpegang teguh dengan tauhid, dengan sunnah Nabi, meninggalkan syirik dan bid'ah kecuali Allah dan para malaikatnya, maka sudah cukup itu cinta yang sempurna untuk kita jamaah. Naam. Nabi menyatakan malaikat Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, cintailah oleh kalian hamba Allah tersebut. Ucap malaikat Jibril alaihi salam kepada malaikat-malaikat penduduk langit. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka seluruh malaikat penduduk langit mencintai hamba Allah tersebut. Tsumma yuwada'u lahul qabul fil 'ard. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan penerimaan bumi untuknya. Tiada yang mengusir dia di bumi kecuali orang-orang yang dimurkahi oleh Allah. Adapun orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia pasti akan mencintai dan akan menerimanya. Sebaliknya, Nabi menyatakan, wa inna allaha idha abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidhu fulanan faabghidhu. Wahai Jibril, aku murka kepada si fulan. Dan tidaklah Allah murka kepada seorang hamba melainkan secara umum karena dia melakukan syirik, melakukan bid'ah dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Murkailah olehmu hambaku tersebut, perintah Allah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Fa'abghadhahu Jibril, maka malaikat Jibril pun ikut murka kepada hamba tersebut. Dari sisi makhluk, adakah yang lebih kuat daripada Jibril alaihi salam perbandingan antara makhluk? Sesungguhnya sekuat-kuatnya setan, Allah memberikan kekuatan kepada setan melebihi kekuatan manusia secara umum, tetapi masih di bawah kekuatan para malaikat. Jibril alaihi salam ikut murka kepadanya karena Allah telah murka kepadanya dan memerintahkan Jibril untuk murka kepadanya. Fanada Jibril ahlas sama. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam pun memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhuh. Wahai malaikat-malaikat penduduk langit, sesungguhnya Allah telah murka kepada si fulan karena dia telah berbuat syirik, karena dia telah berbuat bidah, karena dia telah bermaksiat kepada Allah. Murkailah oleh kalian orang tersebut. Fa'abghadhahu ahlus sama. Maka seluruh malaikat penduduk langit murka kepadanya. Thumma tu wada'u lahul baghdha'u. Kemudian Allah menjadikan bumi ikut murka kepadanya. Dia berada di bumi dalam keadaan bumi murka kepadanya dan penduduk bumi pun murka kepadanya. Akhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Manusia-manusia yang paling cinta kepada kita dan yang paling kita cintai, kedua orang tua, istri tercinta, kalau dia seorang wanita, suami tercinta, anak-anak tercintanya, buah-buah hatinya, sahabat-sahabat yang setia dengannya, mereka saja pada hari kiamat akan lari meninggalkan kita. Apalagi orang lain. Bahkan sebelum hari kiamat, begitu kita mati, tiada satupun dari orang-orang yang sangat mencintai kita dan sangat kita cintai yang rela ikut masuk ke dalam kuburan menemani kita di malam pertama kita di dalam kuburan. Jangankan orang lain, anak kandung kita sendiri tidak akan mau menemani kita di dalam kuburan kita. Apalagi di hari kiamat kelak yang Allah katakan, yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seorang pada hari tersebut akan lari dari saudaranya, lari dari ibu kandungnya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun. Karena setiap mereka memiliki urusan sendiri yang telah menyebutkan dirinya dari orang lain. Datang sebuah riwayat yang menyebutkan, namun sebagian ulama menyatakan bahwa tiga kondisi pada hari kiamat, tiada satupun manusia yang mengingat manusia yang lainnya, tiada seorang pun yang mengingat orang lain. Yang pertama ketika di as-sirat, ya. Yang kedua ketika di hisab, Naam, ya. Ketiga di hisab, ya. Yang ketiga ketiga di mizan. Naam. Namun hadis yang dhaif. Naam. Di dalam surat Al-Ma'arij, Allah Jalla wa Ala menyebutkan yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih fil ardi jami'an thumma yunjih. Pada hari kiamat itu orang-orang yang banyak melakukan dosa ketika di dunia berangan-angan, andai kata ia dapat menjadikan saudara kandungnya, anak kandungnya, istri tercintanya, ibu kandungnya, ayah tercintanya, dan seluruh manusia sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Ini yang kita jadikan sebab. Inikah yang inikah makhluk yang menjadikan kita melanggar agama Allah demi cinta dan pujian mereka? Pada hari kiamat saja mereka seperti ini. Hah? Orang-orang yang banyak melakukan dosa berangan-angan, andai kata dia bisa menjadikan ibu bapa, anak, istri, saudara dan seluruh manusia sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Andai kata Allah berkata kepadanya, kamu boleh selamat dari neraka, tapi syaratnya ayah, ibu, anak, istri, saudara dan sahabat-sahabatmu kami bakar pengganti kamu. Mau? Semua orang akan menjawab mau. Hah? Semua orang akan menjawab mau. Lantas kenapa demi mereka yang begitu lemah kita rela melanggar agama Allah Jalla wa'ala hanya untuk memperoleh pujian dan sanjungan mereka? Kita rela dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quranul Kirim, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi pada hari kiamat datang menghadap kepada Allah dengan status sosial yang sama. Semuanya sebagai hamba budak sahaya Allah. Di dunia mereka boleh ada yang berstatus presiden, ada yang berstatus sosial sebagai menteri, perdana menteri, raja, gubernur, bupati, jenderal, orang yang kaya, orang kaya, pejabat, pengusaha sukses. Hah? Tetapi pada hari kiamat, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. In kullu man fis samawati wal ardi, seluruh penduduk langit dan bumi datang menghadap kepada Allah di hari kiamat dengan status sosial yang sama, abda, sebagai budak sahaya. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan seluruh mereka akan datang menghadap kepada Allah farda, seorang diri. Di dunia boleh sebagian mereka punya pengawal pribadi dengan jumlah yang cukup banyak, dengan senjata-senjata yang sangat hebat, karena dia punya jabatan yang strategis, ya, jabatan yang banyak, punya pangkat yang tinggi, punya popularitas, punya harta yang berlimpah ruah, sehingga dia ya, kemana-mana punya pengawal yang cukup hebat dan cukup banyak. Tetapi ingat pada hari kiamat, kata Allah, wa kulluhum yaumal qiyamah, wa kullum ya'ti yaumal qiyamah, akan datang menghadap kepada Allah seorang orang lain. Ibu kandungnya sendiri tidak akan menemaninya, ayah kandungnya sendiri tidak akan menemaninya, anak kandungnya sendiri tidak akan menemaninya, istri tercintanya juga tidak akan menemaninya, apalagi orang lain. Dia akan dihisab oleh Allah, akan menghadap kepada Allah seorang diri. Allah akan melakukan perhitungan terhadapnya atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Nah, kemudian yang kelima kata dia, hafizahullahu ta'ala wa rahimah, anna qulubal ibadi biyadillahi subhanah. Hati para hamba itu berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Allah lah yang membuat hati mereka membenci dan mencintai. Kalau demikian, maka kita serahkan saja kepada Allah segala-galanya. Kita serahkan cinta dan benci manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang telah menciptakannya dan membolak-balik. Tidak perlu kita khawatir. Bisa jadi orang yang di pagi hari membenci dan membuli kita, masuk sore harinya dia sudah menjadi orang yang paling kagum, paling ngefan dan paling cinta kepada kita. Bukankah Amr bin As, seorang sahabat Nabi, sebelum masuk Islam beliau adalah tokoh musyrik. Tahukah siapa manusia yang paling dibenci oleh beliau? Dan tahukah apa misi terbesar beliau sebelum masuk Islam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, beliau suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggenggam telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan genggaman yang sangat kuat. Maka Nabi pun terkejut dan berkata, "Ada apa wahai Amr?" Karena dia tokoh Arab. Maka beliau berkata, "Ya Rasulullah, ubayyi'uka walakin ashtari apa?" Wahai Rasulullah, aku akan membaiat engkau. Aku akan membaiat engkau untuk setia bersamamu, untuk menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, mengikuti sunnahmu, meninggalkan bid'ah, untuk taat kepada Allah. Akan tetapi ada syaratnya, ucap Amr bin As. Nabi pun bertanya, tashtaritu madha? Apa syaratnya engkau minta? Ya, jadi kalau ada orang menyatakan dengan suatu syarat, jangan langsung jawab, iya boleh. Rupanya syaratnya merugikan kita. Tanya dulu, apa syaratnya? Maka ia pun menjawab, syarat aku mau membaiat engkau agar engkau memohon kepada Allah ampunan untukku. Ini syaratnya Rasulullah. Engkau memohon ampunan kepada Allah untukku. Allahu Akbar. Sungguh tinggi cita-cita mereka para sahabat Nabi. Sungguh bersih hati mereka dari kecondongan terhadap dunia. Mereka adalah manusia yang paling suci hatinya. Sehingga mereka menjadi orang yang paling tinggi cita-citanya. Cita-cita mereka adalah akhirat. Amr bin As di sini menyatakan, ya Rasulullah, aku akan membaiat engkau dengan sebuah syarat. Nabi pun bertanya, apa syaratnya? Kemudian beliau menjawab, syaratnya agar engkau memohon ampunan kepada Allah untukku. Karena sungguh tiada wajah yang lebih aku benci sebelumnya selain dari wajahmu, dan tiada yang paling aku inginkan sebelumnya selain dari menebas lehermu wahai Rasulullah. Andai kata aku mati dalam kondisi seperti ini, maka aku akan celaka selama-lamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ama ta'lam anna at-taubata tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah?" Apakah engkau tidak tahu bahwa taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah yang membolak-balik hati manusia. Amr bin As, orang yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menyatakan, tiada wajah yang lebih aku cintai selain daripada wajah Rasulullah, dan tiada misi yang lebih besar dari selain menembas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik menjadi orang yang beriman, dan setelah itu tiada wajah yang lebih aku cintai daripada wajah Rasulullah, dan tiada yang lebih aku muliakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menyebutkan dalam riwayat tersebut, andai kata seorang bertanya kepadaku bagaimana bentuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, aku tidak akan mampu menggambarkan kepadanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku tidak pernah berani melihat bola mata Rasulullah alaihi wasallam. Karena cinta dan segannya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat beliau pernah membenci Nabi dan pernah menjadikan wajah Nabi sebagai wajah yang paling beliau benci, dan misi beliau terbesar adalah menebas leher Nabi SAW. Maka hati manusia di tangan Allah. Bisa jadi orang yang paling benci, yang paling memusuhi kita di pagi hari, menjadi orang yang paling mencintai kita di sore hari. Begitu pula sebaliknya. Umar bin Khattab, betapa bengis, betapa kejamnya beliau sebelum masuk Islam. Khalid ibn al-Walid adalah komandan perang Uhud yang menyebabkan patahnya gigi taring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terlukanya pipi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pecahnya topi perang beliau. Demikian pula Abu Sufyan. Wahsy adalah seorang yang membunuh dan memutilasi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar Asadullah, singa Allah, Hamzah. Setelah itu semua mereka masuk Islam, bagus Islamnya, dan menjadi orang-orang yang mulia di dalam agamanya. Tapi sebaliknya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, ada seorang yang sebelumnya dia katibun Nabi, pencetak wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia justru memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum Nasara bahwa Nabi mengambil wahyu itu dari dia, dia yang mengajarkannya. Kemudian ketika ia mati, dia pun dikuburkan oleh kaum Nasara. Kemudian bumi melemparkan kembali jasadnya dari dalamnya atas perintah dari Allah. Kaum Nasara pun kembali menggali kubur berikutnya untuknya dan menyatakan ini pasti perbuatan sahabat-sahabatnya Muhammad. Setelah itu bumi kembali mengeluarkan jasadnya darinya. Mereka pun kembali menguburkannya. Kemudian mereka pun, kemudian setelah itu bumi kembali mengeluarkannya. Maka mereka pun sadar ini pasti karena azab dari Allah Jalla wa'ala atas jalan dia terhadap Nabi Muhammad. Kemudian mereka pun membiarkannya. Hati manusia di tangan Allah. Nah, maka jangan sekali-kali demi memperoleh cinta dan pujian mereka kita rela melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memakamkan kita di atas agamanya. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini ada pertanyaan dari akhuna Abu Marsal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah benar jika seorang berpuasa lalu karena dia lupa dia makan, lalu orang lain yang melihatnya dan tahu yang bersangkutan berpuasa, maka disuruh biarkan sampai dia selesai hingga minum, apakah benar ini? Ustaz, syukron atas penjelasannya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena seorang hamba yang melanggar agama Allah karena lupa, dia harus diingatkan. Harus diingatkan. Demikian diterangkan oleh para ulama yang mensyarah hadis tersebut. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman ayat dan hadis yang memerintahkan kita menegakkan amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Nah, dan tiada larangan untuk menegurnya. Yang ada di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza kana shaumu ahadikum idza nasiya ahadukum wa huwa sha'im fa akala wa shariba fa inna ma at'amahu Allah wa saqah falyutim shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Apabila salah satu di antara kalian lupa dan dia sedang berpuasa sehingga dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Jangan dia batalkan puasanya karena merasa dirinya sudah makan dan minum disebabkan lupa, karena Allah lah yang memberikan makan dan minuman tersebut tentunya. Ya. Orang yang melihatnya harus menegurnya, harus mengingatkannya. Bukankah apabila ada orang yang masih makan dan minum sementara waktu subuh telah masuk karena dia tidak tahu, kita harus mengingatkannya bahwa waktu telah masuk? Nah, apa bedanya dengan ini? Nah, barakallahu fiik, Allah yafawak. Pertanyaan berikutnya dari akhu nama Muhammad Fajri Izhar. Bismillah, semoga Allah memberikan keberkahan di umur Ustaz dan keluarga, amin. Walaka bimithlih. Maaf Ustaz, keluar dari tema. Apakah boleh menggabungkan salat ba'da isya dengan witir satu rakaat dalam satu salat? Maksudnya ba'diyah dengan satu witir, begitu? Kalau dia melakukan sholat witir dengan satu rakaat sekaligus dia niatkan untuk sholat sunnah ba'diyah isya, tentunya ini tidak boleh ya, karena ba'diyah isya dua rakaat jelasnya. Dan saya kira bukan ini yang maksud saudara kita Pak Muhammad, tapi mungkin maksud beliau sholat ba'diyah isya dua rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat satu rakaat lagi sebagai sholat malam. Apakah boleh dia gabungkan niatnya itu sebagai ba'diyah isya dan sekaligus sholat malam yang diakhiri dengan witir? Wallahu a'lam bishawab. Al-ilmu indallah. Kalau kita melihat kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan ini, yang mereka berikan judul at-tadakhul fi niyat, menggabungkan niat dalam niat beberapa ibadah dalam suatu kali dalam satu perbuatan. Mereka sebutkan beberapa ketentuannya. Yang pertama, an yakuna min jinsin wahid. Jenis ibadah tersebut sama. Ya, artinya tidak boleh digabungkan niat amalan wajib dengan amalan yang wajib sekali dalam satu kali perbuatan, atau amalan wajib dengan sunnah. Jelas? Ya, atau amalan sunnah dengan sunnah yang lainnya yang jenisnya beda. Yang jenisnya beda. Ya, contohnya ya, dia niatkan sholat sunnah antara adzan dan iqamah sholat subuh sekaligus sebagai sholat sunnah yang lainnya, ini tidak boleh. Tapi selama malam tersebut sama-sama sunnah dan jenisnya sama, maka boleh. Di antara mengetahui jenisnya sama, di mana perbuatan tersebut masuk dalam kumuman anjuran ayat dan hadis untuk melakukannya. Sebagai contoh, kita secara umum dianjurkan sholat di malam hari, ya kan? Dan dianjurkan sholat di malam hari, kita yang kita lakukan itu kita akhiri dengan witir, dengan ganjil. Berarti semua sholat sunnah yang kita lakukan di malam hari itu masuk dalam keumuman ini. Maka insyaallah ta'ala boleh dia gabungkan sholat sunnah ba'diyah insya dengan sholat malam, selama dia mengakhiri sholat malamnya tersebut dengan witir. Wallahu ta'ala alam bisawab wal'ilmu indallah. Nah, masih ada yang lain teman-teman? Barakallahu fikum. Nah, baik, masih ada yang mau dengan audio, silahkan. Barakallahu fikum. Baik, jika ada hal lainnya yang ingin disampaikan, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.